Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husain al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, masih pada pembahasan seputar kelompok Murji'ah, bagaimana penilaian ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah tentang kelompok Murji'ah ini. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ahmad bin Yahya al-Hulwani qala haddathana Suwaid ibn Sa'id qala haddathana Shihab ibn Khirash an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairata radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا قبلي واستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجعة وقدرية yushawishuna amra ummatihi min ba'dihi. Rasul mengatakan, Nabi berkata, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi sebelum aku, dan terkumpul umat ini untuknya, melainkan di tengah-tengah umat Nabi tersebut pasti ada kelompok Murji'ah dan kelompok Qadariyah yang mereka berbuat menimbulkan was-was tentang urusan umat setelah Nabi tersebut meninggal. Nah, jadi mereka baru membuat barakallahu fikum kerancuan dan berani berbicara mempengaruhi umat dari nabi-nabi yang Allah utus setelah nabinya meninggal. Baru mereka angkat bicara. Nah, ala wa innallaha la'anal murji'ata wal qadariyata ala lisani sab'ina nabiyan ana akhiruhum. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Allah telah melaknat kelompok Murji'ah dan Qadariyah melalui lisan 70 orang nabinya. Nah, ya, jadi ada 70 orang nabi yang secara tegas menyampaikan laknat Allah kepada dua kelompok ini. Dan kata Rasul, saya orang yang terakhir, yang ke-70. Nah, tayyib hadis ini isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini lemah. Barakallahu fikum. Naam. Di dalamnya ada Syihab Ibnu Khirash, Sadukun Yukhti', dan ini termasuk riwayat yang dia salah padanya. Wafihi, yang kedua ada Suwaid Ibnu Sa'id. Suwaid Ibnu Sa'id, Sadukun fi nafsihi illa annahu umiya. Sadukun fi nafsihi illa annahu umiya. Dia secara personal di awal-awal orangnya saduk. Hadisnya dihasankan kalau saduk. Hanya saja dia terkena musibah buta. Ya, aumiyah. Dia menjadi buta. Fasara yatalakkon. Fasara yatalakkon. Setelah jadi buta itu dia menerima talqin. Akhirnya hafalannya kacau. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Sehingga dengan sebab itu barakallahu fikum dilemahkan hadisnya. Tayyib. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala wa akhbarana Al-Siryabi qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usama wa Muhammad ibnu Bishrin qala akhbarana ibnu Nizar Ali au Muhammad, yaitu Ali bin Nizar atau Muhammad bin Nizar, an abihi, dari bapaknya yaitu Nizar, an Ikrimata, dari Ikrimah, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati laisa lahuma fil islami nasibun al-murji'atu wal-qadariyatu. Nabi bersabda, ada dua golongan di tengah-tengah umat ini. Dan kedua golongan itu tidak lagi memiliki bagian di dalam Islam ini. Dua kelompok itu adalah kelompok murji'ah dan qadariyah. Baik, hadis ini juga isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Tayyib, madaru hadzal hadis ala Ali bin Nizar al-Asadi wa abihi. Nah, madaru hadzal hadis ala Aliin ibni Nizar al-Asadi wa abihi. Hadis ini semuanya berporos, sanadnya itu mesti nanti ketemunya di Ali bin Nizar, dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah. Nah, wahuma dhaifani, wahuma dhaifani, Ali dhaif, abahnya juga dhaif, Pak Nizar ini. Barakallahu fikum. Nah, baik ya. Ali bin Nizar. Alinya ba'if, Nizarnya juga ba'if. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga isnadhu ba'if. Sanadnya lemah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abu Aliin. الحسن ابن محمد ابن شعبة الأنصاري قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي وعلي بن نزار An Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati laisa lahuma fil islami nasibun al murji'atu wal qadariyatu. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Sama, isnaduhu ba'if, sanadnya lemah, karena di situ ada Ali bin Nizar. Ya, dia ba'if. Barakallahu fikum. Naam. Al-Muhim. Selesai barakallahu fikum, kita membacakan riwayat-riwayat yang datang dari para ulama, ya, bagaimana penilaian mereka tentang kelompok Murji'ah, ya, sehingga barakallahu fikum kita tidak perlu lagi bingung, tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi untuk barakallahu fikum sungkan untuk mengatakan kalau kelompok Murji'ah ini adalah kelompok yang menyimpang, kelompok yang tersesat, ya, kelompok yang barakallahu fikum mengikuti kebatilan. Nah, karena yang menilai itu bukan kita, tapi mereka adalah para ulama yang berkompeten, yang barakallahu fikum memiliki integritas dan memang layak untuk memberikan penilaian itu. Nah, sehingga yang masih bimbang, yang masih ragu, barakallahu fikum, tayyib, itu menunjukkan kejahilan mereka atau mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babur raddu alal qadariyah. Bab bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Nah, tayyib. Kelompok Qadariyah ini, barakallahu fikum, sebagian para ulama mengatakan Al-Qadariyatu hiya nufatul qadar. Al-Qadariyah itu adalah kelompok yang meniadakan takdir. Li'annahum yaz'umuna annal insan mustaqillun bi'amalihi. Wa ma lillahi fihi tadakhulun. Kelompok Qadariyah ini adalah kelompok yang menduga bahwa manusia itu bersendirian. Secara independen barakallahu fikum dalam melakukan amalannya. Dan Allah tidak sedikit pun punya kuasa, wewenang untuk masuk dalam perbuatan hamba. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Artinya mereka berpendapat hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Tanpa ada kaitan sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa minhum man yaghlu. Sebagian mereka ada yang bersifat ghulu. Hatta yaqulu, na'am. Sampai mereka mengatakan innallaha la ya'lamu min fi'lil abdi illa ma waqa'a. Innallaha la ya'lamu min fi'lil abdi illa ma waqa'a. Ini yang ghulu. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali yang sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang diistilahkan dengan innal amra unufun. Ya. Bahwa suatu kejadian unuf baru Allah ketahui setelah dia terjadi. Kalau belum Allah enggak tahu. Nah, ini sudah berlebihan, sudah ghulu. Mereka menentang iman kepada takdir dari akarnya, dari pondasi yang paling pokok. Barakallahu fikum. Ini sebagian mereka. Ya. Jadi mereka mengatakan Qadariyah itu adalah kelompok yang menolak takdir. Dalam artian, hamba itu melakukan perbuatan tanpa ada kuasa dan campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebagai mereka memaknakan Qadariyah ini untuk ya satu golongan khusus. Nah. Wa minhum man qala. Sebagian mereka ada yang berpendapat Al-Qadariyatu Qismani. Kelompok Qadariyah itu ada dua macam. Nah, yang pertama Qadariyatun Nufat. Tayyib. Yang kedua, Qadariyatu al-musbitah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, Qadariyatun nufat. Ya, kama taqaddam zikruhu. Sebagaimana yang telah lalu penyebutannya. Yaitu kelompok yang meyakini hamba itu mustaqil, ya, secara mandiri, secara independen melakukan perbuatannya tanpa ada kekuasaan dan pengaruh dari Allah sedikit pun, dikenal dengan Qadariyatun nufat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dan yang masuk dalam barakallahu fikum lingkup Qadariyatun nufat dari firqah yang ada adalah Mu'tazilah. Ya. Al-Mu'tazilatu fi babil taqdir nam Qadariyah. qadariyatun nufat. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Karena mereka sekali lagi adalah kelompok aqlaniyun yang memang lebih mengedepankan akal, ya, daripada naql, daripada wahyu. Nah, sehingga memang kalau dengan akal-akalan nampaknya lebih klop, ya. Nah, kalau dikatakan manusia itu mandiri dalam melakukan apa amalannya, tidak ada sedikit pun kekuatan Allah yang mencampurinya. Barakallahu fikum. Nah. Adapun qadariyatul musbita nah, ai humul ladzina yaghlu fi isbatil qadari. Mereka adalah kelompok yang bersikap hulu, berlebihan dalam menetapkan takdir. Nah, barakallahu fikum. Baik. Hatta qalu innal abda majburun. Ya, innal abda majburun. Bahwa hamba itu dipaksa. Nah, untuk melakukan perbuatan dan tindakan, ya. Qadariyatul musbitah inilah yang disebut dengan kelompok jab. Jab apa? Jab lai, ha? Jab apa? Jabriyah. Nah, ya, kelompok Jabriyah, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan qadariyah itu khusus untuk nufat, ya, yang meniadakan takdir dalam artian hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri secara mandiri. Ada yang memahami qadariyah makna yang lebih luas. Semua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir namanya qadariyah. Ada yang nufat, ada yang musbitah. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dua-dua kelompok ini barakallahu fikum adalah kelompok yang salah, kelompok yang menyimpang, ya, kelompok yang keluar dari aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita lihat keterangan yang dibawakan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah babur raddi 'ala al-qadariyyati. Bab bantahan terhadap kelompok qadariyah. Baik, sebelum kita bantah membantah, terlebih dahulu dan lebih utama, ya, kita bekali dulu dengan hal-hal yang menjadi dasar dan fundamental dalam permasalahan takdir, ya. Nah, para wafikum. Tayyib. Annal iman bil qadari inda ahli sunnati wal jamaah. Annal iman bil qadari inda ahli sunnati wal jamaah. Bahwa iman kepada takdir menurut aswaja ala arba'atil maratib. Atau ala arba'il maratib. Nah. Ala arba'il maratib. Kama fasfala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana yang telah dirinci oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fi kutubihi pada kitab-kitab yang beliau tulis. Nah. Misal Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian Barakallahu Fikum. Ya, Takmuriyah. Nah. Ada empat tingkatan iman kepada takdir. Yang pertama, al-martabatul ula, ilmu Rabbi subhana bil asya qabla kauniha. Yang pertama adalah ilmu Rabbi subhanahu bil asya qabla kauniha. Yang kedua, al-martabatu tsaniyah, kitabatuhu laha qabla kauniha. Kitabatuhu laha qabla kauniha. Al-martabatu tsalitsa, masyiatuhu laha. Al-martabatul rabi'ah, khalquhu laha. Nah. Baik. Tingkatan yang pertama adalah ilmu. Maksudnya, semua takdir-takdir itu sudah diketahui oleh Allah dengan detail, dengan rinci, ya, seakurat-akuratnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, baik. Bukan lagi per detiknya, tapi mili detiknya, barakallahu fikum. Nah, ya, semuanya sudah Allah tahu, barakallahu fikum. Nah, serinci-rincinya. Sebelum kejadian-kejadian itu terjadi, semuanya sudah Allah ketahui. Kemudian, barakallahu fikum, yang kedua tingkatannya, Allah tidak cukup dengan barakallahu fikum mengetahuinya saja, tapi semuanya juga Allah tulis. Ya, di dalam lauhul mahfuz. Nah, di sini ada sebuah faedah yang sangat berharga bagi kita. Khususnya bagi para penuntut ilmu. Yaitu ahammiyatu al-kitabah. Iya. Pentingnya mencatat atau menulis. Di sini Allah sudah mengajarkan kepada kita. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wala yansa. Allah itu tidak akan mungkin tersesat, tidak akan mungkin lupa. Ya kan? Nah, per detiknya, bahkan per incinya, bahkan per milinya, enggak akan mungkin Allah lupakan detail-detail takdir itu. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Walaupun demikian, masih dicatat sama Allah. Ya enggak? Masih dicatat. Nah, barakallah. Artinya di situ ada sebuah nilai edukasi kepada kita, ya. Manusia yang barakallahu fikum lemah daya ingatnya. Ya. Nah. Manusia itu short memorinya, pendek. Barakallahu fikum. Nah. Kadang belum tua saja sudah pikun-pikunan. Rambut belum beruban sudah lupa-lupa. Barakallahu fikum. Nah. Padahal belum beruban tapi lupa. Nah, iya. Banyak faktor yang membuat manusia itu sering lupa. Ya. Bisa jadi memang karena ada barakallahu fikum kaitannya dengan secara fisik, ya. Kecelakaan kena kepalanya, benturan, akhirnya ya daya simpan memori otaknya terganggu. Nah, karena masih ada sumbatan darah, ya. Nah, jadi dia mengalami barakallahu fikum kelupaan. Ya, nah. Baik. Terkadang juga barakallahu fikum karena kondisi emosional, terkadang juga karena kondisi barakallahu fikum, tayib psikologinya, iya. Sehingga menyebabkan dia lupa ingatan. Ya kan? Nah, jadi faktor-faktor yang membuat manusia itu lupa sangat banyak. Jadi bukan hanya faktor U. Tahu faktor U? Hah? Faktor apa? Usia atau umur. Ya. Nah. Sehingga yang masih muda kadang lupa barakallahu fikum tadi. Iya. Nah. Manusia dengan kondisi kemampuan daya ingatnya yang lemah saja dan sewaktu-waktu bisa saja dia lupa, sangat-sangat tidak bijak kalau malas untuk mendokumentasikan ilmu yang dia ketahui. Jadi orang itu kalau cerdas, walaupun dia punya hafalan yang kuat, dia pasti akan menyiapkan buku catatan. Ya. Nah. Karena itu yang menjadi barakallahu fikum peninggalan dan warisannya dia. Ilmu itu sebanyak apapun yang Anda ketahui, wawasan itu seluas apapun, kalau tidak didokumentasikan, tidak dibukukan, hilang. Kullu ilmin laisa fi qirtasin dha'. Ya. Doa. Setiap ilmu yang tidak Anda catat di atas kertas, hitam di atas putih, akan hilang. Barakallahu fikum. Nah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Jadi jangan malas untuk menulis dan jangan terlalu angku dan sombong dengan kekuatan hafalan Anda. Ah, jangan khawatir, enggak mungkin lupa. Anda ini selalu ingat. Nah. Barakallahu fikum. Ini orang yang ya kurang cerdas. Kalau orang itu cerdas, pasti dia akan mencatat. Setiap ada faedah, ada ilmu, dia akan catat. Barakallahu fikum. Nah. Dan itu yang diamalkan oleh ulama kita. Iya. Nah, seperti Asy-Syaikh Al-Utsaimin barakallahu itu mesti kalau beliau kemana-mana itu mesti bawa pena sama buku tulis. Nah. Iya. Jadi ketika beliau baca dalam perjalanan, wah ada faedah menarik, dicatat. Ya, nah di buku ini halaman sekian. Makanya ada sebuah kutip yang isinya itu fawaid, ya. Nah, yang beragam barakallahu fikum berasal dari catatan-catatan Syekh rahimahullahu taala. Nah, dibukukan sampai segini kitabnya lumayan. Nah, itu ana punya itu. Belinya ketika umroh pertama. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kumpulan-kumpulan fawaid yang beliau catat yang beragam ya, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu juga barakallahu fikum dalam bab periwayatan yang menjadi asal itu bukan doktus sadr tapi doktul kitab. Ya kan? Al aslu fi dhabti dhabtul kitab. Hukum asal ya. Kebobotan seorang rawi, hafalan seorang rawi itu dari apa? Dari kitabnya. Nah, karena itu yang paling kuat dan paling muktabar. Kalau hafalan bisa berubah. Tapi kalau sudah lihat kitab, ya itulah. Ya. Nah. Kecuali apa? Kalau orang ini tidak menjaga kitabnya. Nah, bisa jadi apa? Dimanipulasi oleh orang-orang lah yang jelek, yang buruk niatannya. Barakallahu fikum. Nah. Al-muhim. Jadi itu pelajaran penting bagi kita. Ya, Allah saja zat yang maha alim, zat yang tidak akan pernah lupa, masih dicatat itu takdir. Om ya. Nah, lah kita manusia yang pelupa kok sok menggaya. Males mencatat, males menulis faidah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga sangat-sangat dianjurkan bagi para talabatul ilm, barakallahu fikum, untuk memiliki ghirah, semangat untuk mencatat. Nah, ya. Apalagi kalau dia punya ide-ide, barakallahu fikum, dalam tulisan, sangat-sangat bagus sekali untuk dikembangkan bakat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Dalam buku, daftar, barakallahu fikum, nah, entah dia campur semuanya atau dia sendirikan, barakallahu fikum, nah. Iya. Baik. Ada fawaid permasalahan akidah, ada fawaid permasalahan mustalah, ada fawaid permasalahan barakallahu fikum fiqih. Nah, itu kalau dia sendirikan, dia ramu, ya, nah, dari selama 3 tahun dia belajar, nah, dia sudah ada di kepalanya itu ada sudah gambaran kira-kira usul fiqih itu seperti ini. Itu kan yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam ilmu mustalah, dalam Nukhbatul Fikar itu. Itu setelah melalui tahapan barakallahu fikum tayyib dari Ar-Romahur Muzi, ya, terus barakallahu fikum na'am ke ulama-ulama berikutnya. Nah, makanya beliau sebutkan kitab itu Nukhbatul Fikar itu al-mubtakar. Sebuah terobosan terbaru dalam ilmu mustalah. Nah, itu beliau bisa membuat sebuah bagannya, ya. Ilmu mustalah itu kemana saja cabang-cabangnya. Nah, jadi mustalah sudah di kepala karena dia sudah tahu bagan-bagannya itu kesini. Jadi sudah di sini semua. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi kalau mau menjelaskan tanpa kita pun bisa. Nah, barakallahu fikum, ya. Baik. Begitu juga ilmu usul fiqh, qawaid fiqh. Nah, jadi selama 3 tahun itu dia sudah, kalau santri itu aktif dan kreatif, dia sudah barakallahu fikum bisa membayangkan. Nah, ilmu usul itu kayak gini. Ya. Ilmu qawaid itu seperti ini. Nah, itu tandanya santri yang aktif bukan pasif, ya. Nah, yang pasif itu cuman nunggu disuapin sama ustadznya, barakallahu fikum, nah. Tayyib, kalau ustadznya cuman bacakan saja ya sudah, ya. Kalau ustadznya ngasih faedah ya dicatat, barakallahu fikum, nah. Tapi dia tidak memahami sebaik-baiknya dengan dalam barakallahu fikum ilmu-ilmu tadi. Nah, andai kata seorang talib dalam jangka waktu 3 tahun itu dia benar-benar serius dan tekun, ya, hasilnya sangat-sangat luar biasa barakallahu fikum. Nah, ya, sangat-sangat pesat untuk membantu dia untuk mengembangkan keilmuannya. Dia bisa loncatannya lebih tinggi lagi. Ya. Nah. Bahkan mungkin bisa melampaui guru-gurunya. Gitu ya. Nah, jadi ini ana memberikan semangat kepada antum semua, barakallahu fikum, tayyib, dalam belajar itu jangan pasif tapi harus aktif. Nah, ya, jangan hanya sekedar nerima tapi juga berusaha untuk berpikir, mengembangkan, ya. Nah, bahkan dia memainkan imajinasinya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-muhim, intinya pelajaran di situ pentingnya bagi kita untuk apa? Semangat menulis dan mencatat. Barakallahu fikum. Jangan malas, jangan bosan untuk terus menulis. Tingkatan yang berikutnya, yang ketiga adalah barakallahu fikum masyiatuhu laha, ya. Setelah Allah tulis semua takdir-takdir tadi, barakallahu fikum, semua takdir-takdir itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun takdir yang keluar dari kehendaknya. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, mereka meyakini semua takdir-takdir tadi adalah Allah yang menciptakannya. Barakallahu fikum. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman kepada takdir, ya. Harus ada 4 rukun ini. Kalau ada satu yang diselisihi, berarti dia sudah keluar dari i'tiqadnya aswaja. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini untuk uraian dari Imam Al-Ajuri, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Nah,